Max salah jenis pun mugi-mugi nggih. Mugi-mugi Mas Bebek kali Mbak Lulu. Mas Bebek itu kan julukan lakope kan Bebek. Guru-guru niku riyen kula gadah bebek sering ilang. Sibuk sing nguntal iki ambek oh bebek kowe. Mas Bebek bebek atus kali lumpur sabun bebek atus kali. Pun Mas Slamet Budi Cahyo jenenge Mas Slamet Budi Cahyo. Ayo wis. Moga-moga mereka berdua sudah banyak sering mengikuti Abah kemana-mana. Tentunya banyak petua-petua yang sudah diambil mereka di kusang uang loro itu. Saya hanya mendorong terakhirnya kasih doa dan berkah saja. Moga-moga kekal abadi. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kecuali hanya kematian. Amin. Amin Allahumma. Amin. Rukun bahagia sampai cucu nanti. Amin. Rukun bahagia sampai cucu nanti. Cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. yang berbudi waktu mondok di atas kali. Kaya, tidak harus cantik, tidak harus ganteng. Mulai bagi Abah, bagi saya itu bojo rasa ayunan. Sing penting kena yo atuk-atuk to rezekine. Koe kok. Eh. Lah kene lungan kok bedina lah medeni yo. Aduh. Hoi. Hoi. Hoi. Hoi. apapun. Rukun bahagia tidak harus kaya raya. Orang kudu sugih, orang kudu duwite akeh. Jujur, jujur. Kulo tak matur saestu niki, biar jenengan kulo niku pola pikiremu nggae pola hatinya tidak sepaneng manteng ning donya. Ning ayo diwalik glembyang mencoloto mergo pandelengane atimu, pandelengane batiyah ruhaniamu, pandelengane uripmu ki ora ning donya. Sing duwe donya kowe bakal bahagia nang donya. Kulo perjelas meneh. Hei. Hei. Hei. Wis pokoke anger kabeh mbok alhamdulillah utawafiru ila Allah wa fawwatu ila Allah tawakkaltu ala Allah. Wis to, wong bahagia nyun sewu ora kudu sugih. Wong tentrem ora kudu duwite akeh. Bahagia tidak harus istri yang cantik, tidak harus suami yang ganteng. Mas yo elek mewek ndule wel mrongos. Ning kuwe nrimo tetep bahagia. Yes. Just. Yes. Ayu wa tak rungokno sampean pireng ge durungono yo. Ayu ki ana ka ana mangsane. Bondo wenange lunga, pangkat wenange minggat, ayu wenange wayu. Orang percaya jajal sing biyen jaman nome perawan ayu jajal saiki umur wis 70. Engko mulih kowe ngilo lak wedi dhewe. Orang ayu wayu. Hei, hei, hei, wis rungokno. Lah nek karena kalau kau membangun rumah tangga menggapai kebahagiaan, pijakanmu sing mbok dadi bancianmu kok ayune. Lah berarti lah yang omong sedelok wong ayu ki sedelok. Ganteng ki sedelok. Sugih sapa sing iso ngomong wani janji nek sugih ki salawase. Ya aku ki ndek mau balik aku bangun rumah tangga aku nyambung rasa banjur aku mengikat dan mengikrarkan diri dengan calon suami atau suami dan istriku akadku adalah karena Allah. Mbok balik ini Gusti Allah arep maksud dadi gembrot mas yo malah gering eta mbok menawa kok malah tambah ndumbli manak loro kok malah bentuk es kok ora kaya gitar malah kaya dokar. Hoi hoi hoi wis ora denok moblong-moblong ya mana papat malah kaya odong-odong. Wis luntur terus gua enak. Kalau dari awal pijakannya pidakane banciane ku Allah. Artinya semua karena Allah. Akan abadi sampai kapan pun. Teman-teman. Cintai aku karena Allah. Sayangi aku karena Allah, miliki aku, kasihi aku karena Allah, bukan saksi cinta. Kasih hadiah langsung. Ayo cepat jam loro. Sinyo, sinyo. Mana sinyo?